إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهرنا. Melanjutkan apa yang kita bahas pada waktu asar tadi, bahwasanya masa-masa fitnah, masa-masa bermunculannya berbagai macam aliran-aliran sempalan, dan sudah terjadi apa dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan munculnya du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i ke pintu neraka jahannam. Dan juga kita melihat betapa mengerikannya menghadapi fitnah tanpa bimbingan ilmu. Maka tentu, sebagaimana sudah disinggung tadi sore, bahwa Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan juga Allah katakan qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu akan tenang tenteram melihat fitnah-fitnah yang terjadi. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia tahu bagaimana bersikap. Dia tahu kemana dia harus berjalan. Bi'ilmihi, dengan ilmu. Sedangkan al-jahil yatahayyaw. Sedangkan al-jahil mereka bingung di persimpangan jalan. Harus kemana saya? Mana yang benar? Qadirin a'azakumullah. Apalagi berkait dengan kejadian demi kejadian. Fitnah-fitnah khawarij. Fitnah-fitnah mereka yang selalu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan agama. Sedangkan yang dilakukan oleh mereka adalah kekejian, pembantaian, pembunuhan, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ini juga menjadi fitnah. Maka sekian banyak tangan-tangan dunia menunjuk hidung kaum muslimin. Kalian adalah orang-orang yang demikian, orang yang demikian. Dicerca oleh mereka. Karena mereka melihat segelintir manusia, sekelompok manusia yang mengatasnamakan Islam, tapi melakukan perkara-perkara sesat, takfir muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, dan berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Qadimin a'azakumullah kum muslim yang saya harapkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Mereka kalau datang satu berita, satu kejadian, apakah yang berkaitan dengan keamanan atau ketakutan, adha'u bih, langsung mereka sebarkan. Ketika datang isu yang berkait dengan jumlah kaum muslimin yang besar, langsung mereka sebarkan. Sehingga terjadi berbagai macam kegelisahan, ketakutan, dan berbagai macam kesalahan-kesalahan sikap. Kata Allah, walau rujuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau saja mereka kembalikan kepada Allah, kepada Rasul, dan kembalikan kepada ulil amri minhum, ulil amri dari kalangan mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya akan ada dari mereka para ulama yang bisa menyimpulkan. Niscaya dengan hadis-hadis Rasulullah akan bisa disimpulkan dengan kesimpulan yang tepat. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitan illa qalila. Kalau saja tidak karena fadilah dari Allah, kalau saja bukan karena rahmat dari Allah, niscaya kalian akan terbawa oleh syaitan illa qalila, kecuali sedikit sekali. Ini barakallahu fiikum. Perintah dari Allah SWT agar kita meminta dan bertanya kepada para ulama, meminta bimbingan mereka, bertanya para ulama, apakah benar ini demikian. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai daulah Islamiyah, Daesh, Irak dan Suriah, atau dengan nama lain ISIS. Kita tanyakan kepada para ulama, tidak ada satu pun para ulama yang mendukung mereka. Semua menyatakan bahwa mereka khawarij, mereka bal, mereka begini dan begitu. Semuanya mencerca, semuanya menyalahkan. Maka tidak cukup di sini. Ini sebagai contoh. Dan mungkin akan muncul lagi kelompok-kelompok lain yang juga mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah SAW, tetapi apa yang mereka bawa adalah walaat, kesesatan-kesesatan. Maka pada malam hari ini kita bicara tentang kedudukan ulama dalam masa-masa itu. Hendaklah kita bertanya kepada mereka dan minta bimbingan pada mereka, karena merekalah yang Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Wallahu lima ta'amaluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kalian amalkan, Allah Maha tahu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan seseorang yang dikehendaki Allah dengan kebaikan. Ternyata Allah Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Allah akan jadikan dia fuqaha, ulama yang berilmu. Berarti ukurannya bukan ukuran dunia. Bukan kalau orang dikasih rezeki oleh Allah berarti Allah mengatakan kebaikan dengan dia. Belum tentu. Atau orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah dijadikan pailit, bangkrut, berarti Allah tidak mengatakan kebaikan dengannya. Belum tentu juga. Nabi SAW wafat dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Tidak meninggalkan dinaran oleh dirham. Bahkan baju besinya masih tergadaikan karena belum dibayar. Apakah berarti Allah tidak mengendaki dirinya dengan kebaikan? Adapun dunia, Allah berikan kepada orang baik, Allah berikan pada pula pada orang jelek. Adapun dunia, Allah berikan pada orang yang saleh, Allah berikan pula pada orang yang tidak saleh. Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang kafir. Maka itu tidak jadi ukuran. Siapa yang mengukurnya dengan dunia bahwa Allah berarti cinta sama saya, karena saya diberi kebaikan-kebaikan dunia, maka ini sungguh orang yang sangat keliru. Orang yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Kalau diberi kebaikan wa na'amahu, qala rabbi akraman rabbi, memuliakan aku. Tetapi kalau Allah kurangi rezekinya, Allah jadikan dia fakir, Allah jadikan dia apa, mengatakan rabbi ahanan rabbu, menghinakan aku. Kata Allah, tidak sekali-kali. Ini mereka-mereka yang mengukur kecintaan Allah dengan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia atau tidak memberikan tidak berkait dengan kecintaannya. Allah berikan pada kekasihnya rezeki. Kadang-kadang Allah tidak memberikan pada kekasihnya rezeki. Kadang-kadang Allah timpakan ujian demi ujian seperti sebaliknya, sekian banyak orang-orang yang Baal, Namrud, dan Fir'aun, Allah jadikan kaya raya, Allah jadikan sebagai raja, Allah jadikan dengan takdirnya sebagai penguasa. Tetapi mereka, na'udzubillah, tawud. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau ingin tahu bahwa Allah SWT menghendaki orang dengan kebaikan atau tidak, ini dalilnya. Ini hadisnya dalam riwayat Bukhari, rahimahullah. Bab man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu. Bab siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa inna ma ana qasim. Aku hanya membagi, kata Nabi. Wallahu yu'ti, Allah lah yang memberi. Walan tazalu hadhil umma qa'imah. Ada berilmu yang dikatakan yufaqihu fid din, di dalam keadaan Allah qalaq rasul la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa kebenaran, dan mereka adalah ahlul ilmi. Dan ini tafsir beliau dalam judul bab, sebab la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wahum ahlul ilm. Akan selalu, hanya saja kadang banyak, kadang sedikit para ulama. Kadang dalam satu saat masya Allah para ulama banyak, tapi pada saat yang lain para ulama sudah tinggal baqaya, tinggal tersisa beberapa orang saja. Ini khodirin a'azakumullah, tetapi hilang tidak. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah. Yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, datangnya perintah Allah adalah ketika datangnya angin lembut yang halus seperti sutra, yang harum seperti minyak misik, yang tidak mengenai seorang mukmin pun kecuali akan diwafatkan. Dan datangnya angin itu adalah sebelum terjadinya hari kiamat. Maka angin itu mematikan mereka. Maka setelah itu tidak lagi tersisa ta'ifah al-mansurah. Tidak lagi tersisa ta'ifah yang zahirin al-haq. Setelah itu terjadilah hari kiamat. Berarti hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah, ini sampai datangnya angin yang lembut tadi, yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani sampai menjelang hari kiamat akan selalu ada, enggak pernah kosong. Jangan beralasan enggak ada ulama, ada para ulama. Dan masih selalu ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Wa akhraja Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullah dalam al-Hujjah dengan sanadnya kepada Imam Ahmad Ibn Sina. Anahu qala an qawlin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa beliau pun menerangkan tentang makna ucapan Nabi alaihi salatu wassalam tentang la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Siapa mereka? Kata Ahmad Ibn Sina rahimahullah, hum ahlul ilmi wa ashabul athar. Mereka adalah para ulama dan mereka yang ahli di bidang athar-athar, riwayat-riwayat. Demikian pula yang berikutnya. Dalil yang ketiga. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bab wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa ma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil uzumil jamaah wa hum ahlul ilmi. Ucapan Allah bahwa kalian adalah ummatan wasata, umat yang tengah. Dan perintah Nabi untuk kalian tetap bersama jamaah, yaitu mereka-mereka ahlul ilmi, para ulama. Untuk tetap bersama para ulama. Untuk tetap bersama al-jamaah, yaitu mereka-mereka ahlul ilmi. Dan merekalah yang dijuluki dengan ummatan wasata. Diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai kepada sahabat yang mulia Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuja'u bi Nuhin yaumal qiyamah. Didatangkan nanti pada hari kiamat Nuh alaihi salam. Fa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal ballam, apakah engkau sudah menyampaikan? Na'am ya Rabb, kata Nuh alaihi salam, iya ya Rabb, aku sudah menyampaikan. Fatus'al ummatuhu, maka umatnya ditanya, hal ballagakum, apakah dia sudah menyampaikan pada kalian? Ternyata umatnya menolak dan menyatakan, maja'ana min nadhirin, tidak, enggak datang kepada kami seorang pemberi peringatanmu. Pemberi peringatan pun tidak datang kepada kami seorang pun pemberi peringatan. Maka ditanya lagi kepada Nuh, man syuhuduka, siapa saksi-saksi? Dijawab oleh Nuh alaihi salam, saksi-saksiku Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Fayuja'u bikum, maka kalian didatangkan. Fatashhaduna, maka kalian pun mempersaksikan bahwa Nabi Nuh alaihi salam sudah menyampaikan. Dan kalian menjawab 950 tahun sirran wa alaniyah, dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Qanibdina azakumullah. Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan ayat Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, ini umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi buat kalian. Baik, ikhwan fillah na'azakumullah, kira-kira yang didatangkan dari umat Nabi Muhammad siapa? Semuanya atau ulama'nya? Qul inna a'udzukum Allah. Jelas disebutkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, wahum al-ulama, ummatan wasata, tadi tentunya adalah al-ulama. Adapun juhala, sebagian mereka enggak kenal sama sekali siapa Nuh. Sebagian mereka mengerti, enggak mengerti kisahnya, sebagian mereka enggak membaca, sebagian mereka enggak yakin. Qulubina'azakumullah, yang akan didatangkan adalah al-ulama. Dan juga dikatakan tentang hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, bahwa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, azizatan ila yaumil qiyamah, dalam keadaan mulia, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ditafsirkan pula dari sana sebelum Imam Bukhari rahimahullah, yaitu Wahab bin Munabbir rahimahullah. Siapa yang dimaksud ta'ifah al-mansurah? Golongan yang akan tegak di atas kebenaran. Golongan yang kata Nabi la tazal, akan selalu ada ta'ifatun min ummati. Qal rahimahullah al-faqih, al-afif, al-zahid, al-mutamassik bis-sunnah, ulaika atba'ul anbiya, ulaika atba'ul anbiya fi kulli zaman. Wa yang dimaksud dengan ta'ifatul mansurah adalah orang yang faqih, mengerti fiqh, yang afif, yang menjaga dirinya dari yang haram-haram, az-zahid, yang lebih mementingkan akhirat daripada dunianya, al-mutamassik bis-sunnah, yang berpegang dengan sunnah. Merekalah atba'ul anbiya, merekalah atba'ul anbiya fi kulli zaman, di setiap zaman. Maka pada zaman ini kita melihat siapa yang afif, siapa yang faqih, zahid, mutamassik bis-sunnah, maka merekalah al-ulama. Lihat ucapan beliau rahimahullah, tidak hanya disebutkan tentang keilmuannya, tapi disebutkan pula tentang pengamalannya. Al-faqih, ini keilmuannya. Faqih atau orang yang alim. Fiqh syariah. Sedangkan kalimat berikutnya, al-afif, yang menjaga dirinya dari yang haram, ini pengamal. Az-zahid, lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Al-mutamassik bisunnah, yang berpegang dengan sunnah, ini pengamalan-pengamalan. Artinya al-ulama barakallahu fikum, bukan hanya teori, tetapi dia adalah orang yang mengamalkan apa yang telah diketahui. Ar-rajul la yazalu aliman ma yata'allam. Seorang itu dikatakan alim selama dia masih terus belajar. Ketika dia berhenti belajar dan menyatakan aku sudah cukup, aku sudah alim, aku enggak perlu lagi ilmu, maka saat itu dia menjadi ajhalal jahil. Saat itu dia menjadi sejahil-jahil manusia. Demikian dikatakan oleh para ulama sebagaimana dinukil dalam kitab Mawani Uttalab, atau penghalang-penghalang para mencari ilmu. Qadirina a'azakumullah, kaum muslimin yang sahabat. Dikatakan pula oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, siapa sebaik-baik manusia? Qala rahimahullah, afdalun nas manzilatan yawmal qiyamah man kana bainahu wa bain khalqihi. Sebaik-baik manusia kedudukannya nanti pada hari kiamat adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluk-makhluk. Yakni ar-rasul wal ulama, yakni para rasul dan para ulama. Ya takhununa azakumullah. Ibnu Uyainah rahimahullah menyatakan sebaik-baik manusia kedudukannya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang merupakan perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Ini yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menerangkan perintah-perintah Allah, yang menerangkan syariat Allah, yang mengajarkan, menganjurkan untuk berpegang dengan syariat Allah. Merekalah sebaik-baik manusia kedudukannya nanti yaumul qiyamah, yakni para rasul dan para pewaris rasul. Siapa pewaris rasul? Para ulama. Rasulullah SAW lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Rasulullah SAW tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi warasul ilma, Nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu, akhadahu bihadin wafir. Siapa yang mengambil ilmu Nabi, mengambil ajaran Nabi dan mempelajarinya dan mengajarkannya, berarti dia mengambil warisan Nabi yang paling besar, yang paling banyak. Harta dunia sebentar habis, tetapi ilmu diajarkan bertambah kokoh. Bertambah dia ajarkan, bertambah hafal dia, bertambah kokoh dalam hatinya. Ini ilmu, tidak pernah ada habis, dan selalu menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, Ibnu Uyainah rahimahullah, bahwa manusia yang paling afdal kedudukannya di sisi Allah adalah mereka-mereka yang merupakan perantara antara Allah dengan makhluk-makhluk, yaitu para rasul dan para ulama. Wa rawa ayuban, diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Salamah ibn Sa'id rahimahullah, bahwa beliau juga mengatakan, al-ulama surujul azminah. Para ulama adalah surujul azminah. Suruj bentuk jamak dari siraj, yang artinya pelita, cahaya. Cahaya-cahaya di zamannya. Fakullu alimin misbahu zamanihi. Maka setiap ulama merupakan pelita cahaya di zamannya yang meneranginya. Yastadhi'u ahlu asrihi, akan mengambil cahaya itu seluruh penduduk di zamannya. Ada ulama terang, jelas mana lubang, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana yang akan membahayakan dia, mana jurang yang membinasakan. Tahu. Karena terang benderang. Qala kana yuqal. Maka dikatakan juga para ulama, tansakh makayidu syaitan. Tansakh makayidu syaitan. Menghapus, membatalkan tipu daya syaitan. Syaitan membuat tipu daya. Sekian banyak tipu daya. Tetapi tipu daya itu satu persatu dibatalkan. Oleh siapa? Para ulama. Wahai kaum muslimin, itu enggak benar. Itu batil. Itu zukhrufal qawli ghurura. Itu adalah tipu daya syaitan. Itu rangkaian kata-kata yang menipu. Syaitan memiliki senjata namanya zukhrufal qawli. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Syayatin al-insi wal jin, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat yang dirangkai indah tetapi ghurur, menipu. Siapa yang membatalkan? Siapa yang menerangkannya? Para ulama. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena sebab para ulama, maka manusia enggak tahu apakah ini hak atau batil. Dia enggak mengerti. Zukhrufal qawl dikira itu adalah hak. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil karena tipu daya syaitan. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap zaman adanya para ulama yang melepas simpulan-simpulan tadi, yang menjelaskan tipuan-tipuan tadi bahwa itu bukan kalimat yang hak. Itu adalah kalimat yang batil dengan dalil ini, dengan dalil itu. Wa qala Ibn Battah al-Ukbari rahimahullah, qala ja'alna Allah wa iyyakum mimman yuhyi bihi al-haqq was-sunan. Semoga Allah jadikan kami dan kalian orang-orang yang menghidupkan kebenaran dan menghidupkan sunnah-sunnah. Dan yamutu bihil batil wal bid'ah, semoga menjadikan sebab matinya kesesatan-kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Yastadhi'u binuri ilmi, semoga dijadikan sebagai orang-orang yang manusia mengambil ilmu dan penerangan dari di zamannya. Wa yuqawwi qulubal mu'minin, yang menguatkan hati-hati kaum mukminin. Apa makna ucapan Ibnu Battah? Maknanya semoga Allah jadikan kita para ulama yang menerangi, sehingga orang-orang mengambil cahaya dari kita, jadi terang, tahu mana hak, mana batil, tahu mana yang lurus, mana yang sesat, tahu mana yang harus diikuti dan mana yang jangan diikuti. Kaum muslimin yang saya hormati, inilah para ulama. Yang juga disebutkan keutamaan lainnya adalah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, yaitu hari menjadi putih sebagian wajah-wajah manusia dan menjadi hitam sebagian wajah-wajah yang lain. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, habrul ummah, pintanya ummatin, menyatakan, ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun yang akan memutih wajah-wajah mereka nanti yaumul qiyamah, fa ahlus sunnati wal jamaah wa hum ahlul ilmi. Adapun yang putih wajah-wajah mereka nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah wa hum ahlul ilmi, dan mereka adalah para ulama. Wa ammal ladzina swajjat wujuhuhum, Adapun yang menghitam wajah-wajah mereka, fa ahlul bid'ah wad dalalah, orang-orang yang memiliki pemahaman sesat, pemahaman baru yang menyimpang. Demikian diriwayatkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Likai rahimahullah. Wa bima sanadihi, dan juga dengan sanadnya sampai kepada Mujahid rahimahullah ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Qal, dikatakan oleh Mujahid, ulil amr adalah ahlul ilmi wa ahlul fiqh. Ahlul ilmi dan ahlul fiqh, para ulama dan para fuqaha. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat yang sama. Siapa ulil amr? Yani ahlul fiqh wad din. Ulil amr adalah ahlul fiqh wad din. Berarti taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah ulil amr. Taatilah para ulama kalian, para fuqaha kalian, ikutilah bimbingan mereka, dengarkanlah nasihat mereka, ambillah fatwa-fatwa mereka. Alu ta'atillahi alladhina ya'lamun aw yu'allimuna an-nas ma'ani dini. Kata Ibn Abbas, yaitu orang-orang yang mengajarkan kepada manusia makna-makna agama mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menyuruh pada kebaikan-kebaikan, yang melarang dari kemunkaran-kemunkaran. Fa aujaballahu subhanahu wa ta'ala ta'atuhum 'ala 'ibadihi, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati mereka. Hukumnya wajib mentaati mereka. Qul inna a'udzubika, lihatlah ucapan para ulama sana, para sahabat seperti Ibn Abbas dan para tabi'in seperti Mujahid, seperti para ulama Ibn Uyainah dan lainnya. Semuanya menyatakan ikuti para ulama. Tanyalah pada mereka. Ambillah bimbingan mereka. Qul inna a'udzubika, masih banyak ucapan-ucapan dalam Quran dan Sunnah tentang para ulama dan juga penjelasan bagaimana akibatnya kalau tidak ada ulama. Dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih masih dalam Bukhari rahimahullah, dengan sanadnya sampai kepada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min al-'ibad, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia, dari hamba-hambanya. Walakin biqabdul ilmi biqabdul ulama, tetapi yaqbidul ilma biqabdul ulama, tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama, diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadha an-nas ru'usan juhala, manusia akan mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya, sebagai pegangannya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, akhirnya mereka ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesat. Alhamdulillah, Allah selalu menjaga setiap zaman ada tersisa para ulama. Tetapi bukan berarti di setiap negeri. Kadang-kadang di negeri tertentu enggak ada ulama. Maka ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh dan dianggapnya sebagai panutan, sebagai ulama, sebagai teladan. Ini ulama saya, padahal dia jahil. Ini panutan saya, padahal dia bodoh. Dia berpegang dengan sosok yang dikatakan sebagai alim padahal tidak alim. Apa akibatnya? Ketika ditanya, menjawab tanpa ilmu. Menjawab dengan ra'yu, tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis. Menjawab dengan bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Menurut saya pikir begini, saya rasa begitu. Hanya dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan perkiraannya, dengan dhunun. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhan enggak akan bisa membawa kebenaran sedikit pun, kata Allah. La yughni minal haqqi syai'a. Apa akibatnya? Kalau dijawab dengan jawaban-jawaban seperti itu, ballu wa awallu, sesat dan menyesat ke orang lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, kaifa antum idza lubistum fitnatan yahrum fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir. Bagaimana kalian kalau kalian sudah dikuasai fitnah, orang anak-anak kecil menjadi besar dengan fitnah, orang dewasa menjadi tua juga dengan fitnah. Yattakhudna sunnatan, bahkan kesesatan dianggap sebagai sunnah. Fa idza ghayyarat, kalau dirubah mereka marah, telah dirubah sunnah. Bagaimana pendapat kalian? Maka yang mendengarkan terkejut. Qalu mata dzalika ya Aba Abdurrahman? Mata dzalika ya Aba Abdurrahman? Kapan itu terjadi wahai Aba Abdurrahman? Fitnah melanda ulama enggak ada. Kapan itu? Kapan ketika anak kecil menjadi besar di atas fitnah, orang besar menjadi tua di atas fitnah? Qal idza katsurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Kalau banyak para pembaca-pembaca Qur'annya tetapi sedikit ulama-nya. Katsurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa katsurat umara'ukum wa qallat abna'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Kalau sudah banyak pembaca-pembaca Qur'an tapi sedikit yang memahami Al-Qur'an, banyak para pembaca tapi sedikit para ulama, banyak para penguasa sedikit rakyatnya. Wal tumisati dunya bi'amalil akhirah, akhirnya dunia dicari oleh mereka dan dikorbankan amal al-akhirah. Ini terjadi yang seperti digambarkan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.